Bismillahirrahmanirrahim. Babu idza tasaddaqa ala ibnihi wa huwa la yas'ur. Bab jika dia bersedekah kepada anaknya dan dia tidak merasa atau tidak mengetahui kalau sedekah tersebut jatuh ke tangan anaknya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Muhammad bin Yusuf Qala al-Firyabi Muhammad bin Yusuf al-Firyabi dari Qaisarah Qaisariyah min sahil al-Syam, yang di tepi Syam sana. Hadatsana Israil, man huwa Israil bin Yunus. Bin Yunus Abu Yusuf Al-Kufi. Hadatsana Abu Juwairiyah. Abu Juwairiyah man huwa? Taib Hitan Hitan bin Khifaf. Ya, latihan usaha santri-santri ini memiliki takrib, nah, buku takrib untuk mengetahui rijal. Karena setiap hari kita akan bacakan Sahih Bukhari insyaallah subhanahu wa ta'ala. Dan pelajaran seperti ini itu langka. Kita dapatkan di zaman Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, yang lebih banyak beliau menekankan tentang al-isnad, mustalah, wal-nahu, dan juga yang lainnya, hadis. An-Naman bin Yazid, bahwasanya Naman bin Yazid radhiyallahu anhu haddathah, beliau beritahu, qala bayatu Rasulullah SAW ana wa abi wa jaddi. Aku berbaiat kepada Rasulullah SAW, saya, ayah saya dan kakek saya. Kakeknya bernama Al-Akhnas bin Habib. Yatiman bin Isa bin Akhnas bin Habib. Wa khataba alayya, Rasulullah SAW meminangkan untuk saya. Fa ankahani, dan Rasulullah juga menikahkan saya. Dari sini sebutkan sini qala, naam talaba li an-nikah fa ujib. Jadi aku meminta untuk nikah dengan beliau mengabulkan pernikahannya. Wa khasamtu ilaihi, dan aku mengadukan persengketaan kepadanya, Rasulullah SAW. Wa kana abi Yazid, dan bahasanya ayah saya yaitu Yazid sebagai batalnya. akhraja dananir, mengeluarkan beberapa dinar, yatasaddaqu biha, dinar tersebut beliau gunakan untuk bersedekah. Fawada'aha 'inda rajulin fil masjid, maka beliau mewakilkan tentang sedekah tersebut kepada seorang di masjid agar diletakkan kepada yang berhak. Faji'tu, maka aku datang. Fa'akhadtuha, maka aku mengambil sedekah tersebut. Ya, ada seorang yang sebagai wakil Yazid bin Akhnas, yang Yazid tersebut memerintahkan untuk meletakkan sedekahnya kepada orang yang berhak di masjid. Namun anaknya Ma'an datang dan mengambil sedekah tersebut. Fa'ataituhu biha, maka aku membawanya, sedekah tersebut, kepada dia, yaitu kepada Yazid. Faqala wallahi ma iyyak aradtu, maka Yazid mengatakan, demi Allah bukan engkau yang aku maksudkan, sedekah itu tidak aku berikan kepada dirimu. Khasamtuhu ila Rasulullah SAW, maka aku mengadukan persengketaan tersebut kepada Rasulullah SAW. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, laka ma nawaita ya Yazid. Rasulullah mengatakan, bagimu apa yang telah engkau niatkan wahai Yazid, walaka ma akhadta ya Ma'an, dan bagimu apa yang telah engkau ambil wahai Ma'an. Kenapa di sini Rasulullah SAW membenarkan kepada dua-duanya, Yazid, karena Yazid menginginkan untuk bersedekah yang berhak, dan mungkin juga Ma'an selaku anaknya itu seorang yang pantas untuk mendapatkan sedekah tersebut. Atau orang yang sebagai wakilnya itu tidak mengetahui kalau Ma'an ini adalah anaknya Yazid. Ada dua kemungkinan. Ya, mungkin Ma'an adalah orang yang paling berhak, atau mungkin orang yang sebagai wakilnya tadi tidak mengetahui kalau Ma'an ini adalah anaknya Yazid. Rasulullah tidak menyalahkan satu di antara keduanya. Dari sini menunjukkan bahwasanya al-a'mal bin niyat, amalan itu dengan niatan. Ini sudah agak sepi, ini banyak yang pulang ya. Gerombol ngancar mana yang belum datang? Ngancar ini pulang semua. Nanggeong juga tidak ada. Yang dekat-dekat banyak yang pulang. Iri dengan akhwat ya. Akhwatnya setiap pekan pulang, akhwatnya pengen pulang juga. Nanti kalau liburan dibalik aja. Liburan nanti tidak libur. Bagi yang jauh-jauh libur gimana gitu. Kenapa harus iri? Belajar dapat kebaikan harus iri. Baik, Al-Hafidz menyebutkan di sini fihi jawaz at-tahakum bainal ab wal ibn wa anna dhalika bimujarratihi la yakunu uquqan. Di dalamnya boleh berhukum fihi jawazu at-tahakum bainal ab wal ibn, berhukum antara bersengketa antara ayah dan anaknya. Wa anna dhalika bimujarratihi, itu sekedar menentukan hukum tersebut, la yakunu uquqan, dan ini tidak termasuk durhaka. Kita masih ingat kisah An-Nu'man Bashir, di mana Bashir memberikan sebagian hartanya kepada An-Nu'man, tidak memberikan kepada yang lain. Rasulullah mengatakan, la tusyrini ala zawr, Jangan engkau menjadikan saya sebagai saksi dalam kedustaan, dalam perbuatan dosa. Ini tidak masuk dalam durhaka kepada kedua orang tua. Jawazu al-istikhlaf fi shadaqah. Jawazu al-istikhlaf fi shadaqah. Boleh mewakilkan bersedekah dalam sedekah. Wala siyama sedekah tatawu. Nah, terlebih lagi adalah sedekah yang sunnah. Sedekah tatawu. Lianna fihi nau israr. Karena demikian termasuk macam dari sedekah yang sembunyi-sembunyi, yang tersembunyi. Sebutkan kembali hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu. Sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang tangan kanan infakkan. Wa anna lil mutasaddiq ajr ma nawah. Anna lil mutasaddiq ajr ma nawah. Bagi orang yang bersedekah itu pahala apa yang ia niatkan. Sawa'un sadafa al-mustahiq al-mustahiqqa amla. Baik itu ia antarkan kepada yang berhak ataupun yang tidak. Yang betul niatannya sebagaimana sebelumnya, seorang yang sedekah ternyata diletakkan kepada orang yang mencuri. Ingin sedekah lagi ternyata diletakkan kepada nah, berzina. Demikian pula sedekah diletakkan kepada orang yang kaya. Ini semuanya dinilai dari niatan. Oleh itulah, kalau seorang nawa eto alil fakir, waqa'a fi yadi al-ghani. Jadi seorang meniatkan untuk memberikan sedekah kepada orang fakir, ternyata jatuh ke tangan orang kaya. Yujizu zalika. Demikian dia dapat pahala. Jadi misalnya orang Saudi niatannya itu sedekah kepada orang miskin. Sampai di Indonesia ternyata jatuh ke tangan orang-orang kaya. Ini banyak. Ketahuilah tetap mendapat pahala. Atau kita sebutkan yang terjadi di Yaman, itu pondok yang muridnya hanya 6 orang, kemudian mengaku muridnya 6.000, sehingga mendapat sumbangan yang sangat besar. Pemerintah dari orang kaya di Saudi memberikan bantuan, walaupun jatuh ke tangan orang kaya tetap mendapat pahala, tapi mereka yang mengambil sedekah yang tidak pada tempatnya itulah yang berdosa. Innamal a'malu binniyat. Demikian pula seorang yang mengatakan waqaftu hala al-bait. Aku wakafkan rumah ini. Ya, rumah yang kecil ini. Ternyata dia mengisyarahkan ke rumah yang besar. Keliru dalam mengarahkannya. Maka bukan berarti rumah yang besar yang diwakafkan, akan tapi yang kecil. Walaupun tadi memberikan isyarat ke mana? Ke rumah yang besar. Demikian pula seorang yang mengatakan anti talik. Engkau ini sudah dicerai. Engkau tak termasuk orang yang ditalak. Padahal dia tidak meniatkan untuk menalak istrinya, untuk mencerai istrinya. Jadi hanya sekedar menginginkan apa? Tahdid, ancaman saja. Maka demikian tidak jatuh talak. Innamal a'malu binniyat. Dan ini sering terjadi. Orang-orang awam sebentar, kamu saya cerai, pulang sana. Besok lagi dikumpuli. Nah, kamu saya cerai, pulang sana. Nah, besok lagi gabung lagi. Pulang, pulang. Nah, 1000% pulang kamu. Nah, gabung lagi. Sampai setahun penuh sudah berapa ratus kali ucapannya. Kalau tidak ada niatan, maka tidak jatuh. Dan gimana sebaliknya, seorang yang meniatkan cerai, meniatkan cerai, dia mengatakan, udahlah kamu pulang ke ayahmu sana. Udah jatuh itu. Walaupun tidak pakai lafaz apa? Lafaz cerai. Udah kamu pulang ke rumahmu sana, ke rumah ayahmu sana. Innamal a'malu binniyat, ini sering terjadi. Maka jangan bergampang-gampangan ketika kisruh dengan istrinya untuk mengucapkan kata-kata cerai atau niatan untuk cerai. Harus dipikirkan bagaimana nasib anak-anaknya. Nanti kalau mungkin nikah lagi, namanya ibu baru tidak sebagaimana ibunya yang asli. Itu sudah kenyataan. Ibu yang asli lebih penyayang daripada yang lain. Adakala di zaman Nabi Sulaiman saat alaihi salatu wasalam, ada dua orang, dua-duanya perempuan yang sama-sama memiliki bayi, memiliki bayi. Kemudian yang satu diambil serigala, dimakan serigala. Akhirnya berhukum kepada Nabi Dawud. Kemudian ternyata ini yang dimakan adalah anaknya yang perempuan yang sudah yang nam kabir, yang sudah lebih tua usianya. Akhirnya tidak sepakat, berhukum kepada Nabi Sulaiman. Sulaiman mengatakan kalau begitu sudah, kita sembelih aja, kita bagi dua. Nah, kita sembelih. Yang lebih tua mengatakan ya sudah sembelih saja, bagi dua. Tapi yang kecil mengatakan jangan, sudahlah, berikan kepada dia, jangan disembelih jadi dua. Hanya Nabi Sulaiman memberikan anaknya kepada yang kecil. Nah, dibelah jadi dua, kan mati. Kalau dia gembira, berarti ini bukan anaknya, yang ngaku-ngaku saja. Yang menangis dari yang sudah menyerahkan kepada yang besar, itulah yang berhak. Karena orang tua itu sayang kepada anaknya, kecuali orang tua yang paling durhaka. Bagaimanapun rupa anak yang dikatakan kamu adalah anak yang paling ganteng, nah, ya enggak. Anaknya bagaimana juga perempuan kamu nak paling cantik, nah, begitu. Tidak mengatakan apa yang kamu ini orang terjelek di dunia, tidak mengatakan begitu. Sayangnya orang tua. Nah, demikian pula seorang yang niat untuk melakukan umrah keliru, nawa itu hajjah, aku berniat melakukan ibadah haji, ikut rombongan bersama manusia, selesai melakukan umrah, bagaimana niatnya demikian dari? Tetap sah umrahnya, tetap sah diterima oleh Allah SWT. Innamal amal binniyat, terutama bagi orang yang bodoh. Nah, demikian pula annal abba la ruju'alah fi shadaqah ala waladihi. Annal ab, bahasanya ayah, tidak kembali kepada dirinya itu tentang shadaqah kepada anaknya. Bihilafil hibah, lain halnya dengan hibah. Jadi misalnya orang tua memberikan shadaqah kepada anaknya yang dia tidak tahu, ini sedekah untuk orang miskin 100 juta. Jatuh ke tangannya, ke tangan anaknya tersebut, maka tidak boleh bagi orang tua untuk menarik sedekah tersebut. Padahal ini anaknya memang yang anak yang berhak, berhak menerima sedekah. Tidak boleh untuk menariknya. Berbeda dengan hibah. Saya sebutkan tadi, itu Bashir memberikan sebagian hartanya kepada Nu'man, tidak diberikan kepada yang lainnya. Akhirnya Bashir mencabut pemberian kepada Nu'man saja. Nah, jadi dicabut kembali hibahnya, pemberiannya. Ini harus berlaku adil kepada anaknya dalam memberikan. Gak percaya nanti coba aja. Laki-laki, anaknya 4 laki-laki semua. Coba berikan baju yang berwarna-warna. Biasanya akan berselisih, bertengkar. Saya ini, saya ini, saya ini, saya ini. Begitu. Gimana caranya berikan? Nah, mungkin warnanya sama. Nah, tinggal ngasih aja. Ini nama-nama yang berbeda-beda. Itu caranya. Membelikan baju kepada yang laki-laki, yang putri tidak dibelikan, marah. Lama-kelamaan nanti bisa menjadikan anak tersebut durhaka kepada orang tuanya. Menjadikan tidak berbakti kepada orang tuanya. Maka jangan disalahkan mutlak kepada anaknya. Mungkin orang tuanya ketika memberikan sesuatu tidak berlaku adil. Nah, demikian pula yajuz ayyutiya al-insan waladah minaz zakah. Boleh manusia itu memberikan zakat kepada anaknya. Disyarat dengan syarat alla yakuna fi dzalika, alla yakuna fi dzalika isqat liwajibin alaih. Syaratnya itu tidak menjadikan kewajiban yang seharusnya ia tunaikan itu gugur. Jadi misalnya ya seorang memberikan kepada anaknya 100 juta. Setelah itu apa? Setelah itu sudah tidak dikasih nafkah lagi. Ya demikian tidak boleh. Tetap anak diberikan nafkah. Jangan sampai digugurkan apa yang menjadi hak anak tersebut. Termasuk juga memberikan kepada istrinya. Disebutkan dan juga sebaliknya, istri memberikan zakat kepada suaminya. Kalau memang suaminya berhak atau istrinya berhak, tidak mengapa. Tapi jangan sampai setelah itu apa yang menjadi kewajibannya tergugurkan. Difahamin dah ini. Mafhum kalam. Ini malah ngantuk-ngantuk, ini bangun yang ngantuk. Waktunya siang tidur-tidur biar tak ngantuk kita taklim. Bahwa ini adalah permasalahan yang penting bagi kita. Ya, semakin hari semakin tambah keilmuan-keilmuan sehingga tidak menjadikan seorang tersebut terjatuh ke dalam banyak kesalahan. Sudah kita sebutkan al-jahl bimanzilatul kufur. Kebodohan kedudukannya sama dengan kekufuran. Semakin orang itu bodoh dalam masalah agama, maka akan semakin banyak kesalahannya. Oleh itu Imam Syafi'i menyatakan lau sakatal jahil qallal khilaf. Kalau seandainya orang bodoh itu diam, maka akan sedikit perselisihan. Allah menyatakan wala takfu ma laysa laka bihi ilm inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana hum mas'ula dalam surah Isra. Janganlah kalian itu ya, melakukan sesuatu tanpa landasan ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua akan ditanya nanti pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang terjatuh ke dalam ghibah dan namimah, membicarakan aib saudaranya padahal belum tabayyun. Dan kita sebutkan kisah Sa'd bin Waqqas, bagaimana upaya Umar al-Khattab untuk tabayyun, berusaha untuk mencari berita. Nah, mendatangi hampir seluruh masjid-masjid yang ada di Kufah. Semua menyanjung Sa'd bin Waqqas. Tentunya saksi di sini adalah orang-orang yang adil. Bukan setiap orang yang berbicara diterima persaksiannya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu orang beriman, dia datang kepada kalian seorang fasik membawa berita, maka carilah kebenarannya. Baru ada satu masjid, di situ ada seorang namanya Usamah bin Qatadah, mengatakan bahwasanya memang Sa'd bin Waqqas adalah orang yang tidak baik sholatnya, tidak baik, tidak ikut berperang, ketika waktunya perang tidak berlaku adil. Dan ketahuilah doa orang yang dizalimi itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebutkan kepada ikhwah-ikhwah dalam masalah ini hendaknya berhati-hati. Inna min arba riba al-istitalah fi adil muslim biwayri haq. Sesungguhnya riba yang paling cepat berkembang adalah membicarakan kehormatan seorang muslim tanpa alasan yang benar. Kadang orang-orang awam yang tidak tahu menahu dibicarakan ini ustadznya demikian demikian, ini Syekh Fulan demikian demikian. Apalagi yang berbicara orang-orang bodoh yang tidak tahu agama. Orang itu kalau tidak tahu agama sudah diam lebih baik. Yang biasa urusan dagang sudah urusi dagang, yang biasa urusi peternakan bicara peternakan, insya Allah lebih selamat. Idza usdal amru ila ghairi ahliha fantadri sa'ah. Jika perkara diserahkan kepada orang yang tidak ahli, tunggu datangnya kiamat, tunggu kehancurannya. Demikian keadaannya. Islam memberikan batasan-batasan. Laulal al-mahabir la khatabati zanadiqatu indal manabir. Kalau bukan karena para ulama, orang-orang yang ahli dalam ilmu, maka sungguh orang-orang zanadiqah, orang-orang munafik itikadi, berbicara di atas mimbar-mimbar. Imam Syafi'i menyebutkan demikian banyaknya orang-orang zanadiqah, orang-orang yang tidak ahli dalam agama berbicara, apalagi ruwaibidah, membicarakan permasalahan yang berkaitan dengan umum. Ini adalah bentuk peringatan. Berkaitan dengan permasalahan berkembang, kalau terus-menerus mereka membicarakan, maka kita pun juga akan membicarakan juga insyaallah subhanahu wa taala. Bahkan mungkin bisa dikasetkan. Kalau memang ada kesalahan-kesalahan yang fatal, kalau inginnya adalah kebaikan, silahkan ditulis atau silahkan diajukan kepada yang memang tersebut memiliki kesalahan. Itu kalau ingin kebaikan. Ya tidak berbicara kesana kemari sampai orang awam, orang-orang yang tidak tahu menahu tentang masalah mahad misalnya dibicarakan. Ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Karena mereka nanti akan terus berbincang-bincang kesana kemari. Dan ketahuilah orang yang dibicarakan selama di atas al-haq justru semakin beruntung, semakin hari semakin beruntung. Semakin banyak orang berbicara, membicarakan dirinya, semakin beruntung. La tasabu syarral lakum bahwa khairul lakum. Jangan kalian kira itu adalah kejelekan bagi kalian, itulah kebaikan bagi kalian. Pada mau kiamah, kalau kita membicarakan orang lain tidak ada alasan yang benar, orang lain tersebut akan mengambil kebaikan-kebaikan yang telah kita miliki. Disebutkan hadis Abi Hurairah, ada terwina man muflis. Kalian tahu apa itu orang yang paling bangkrut? Rasul mengatakan al-muflis man la dirham wala mata. Orang yang paling bangkrut adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya perhiasan, artinya tidak memiliki dunia. Rasulullah menjelaskan al-muflis min ummati man yati yaumul qiyamah bisalah wa zakah wa siyam. Orang yang paling bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang nanti pada yaumul qiyamah membawa pahala salat, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa dan lain sebagainya. tapi pernah mencela orang ini, memukul orang ini, memakan harta orang ini. Nah, membicarakan orang ini. Fa yakhadh hadha min hasrati wa hadha min hasratihi. Akhirnya orang-orang yang didzalimi tersebut mengambil kebaikannya, ini juga mengambil kebaikannya, ini mengambil kebaikannya. Hatta idza fa'at hasanatu qabla ayyatu alaihi. Kalau sudah habis kebaikan-kebaikannya sebelum semua tertunaikan, maka dosa-dosa mereka-mereka yang didzalimi itu akan diletakkan kepada orang tersebut. Hasiba ilan narak, sampai dimasukkan dalam neraka. Ahli sini betul-betul berhati-hati. Dalam al-kabari nama Dhahabi, ya Rasulullah, ila imra'ah tasum na'am tasum bin nahar wa takum al-lail. Lakin ma'ahla kala natuk di jiranaha kala khaira fiha hiya fit nar. Rasulullah, ada seorang perempuan yang biasa puasa di siang hari, salat malam. Namun dia membicarakan tetangganya dengan lisannya. Rasulullah mengatakan, la khaira fiha, tidak ada kebaikan buat dia. Hiya fit nar, di neraka. Nah, di sini harus berhati-hati. Apalagi membicarakan ulama yang tidur bangun, ini tidur semuanya bangun kan. Karena daging ulama adalah masmumah, itu beracun. Dagingnya ulama adalah beracun. Artinya bagaimana? Dia akan terkena akibatnya nanti. Kalau bicarakan ulama, terkena akibatnya, berbahaya. Apalagi kalau dibicarakan masalah tidak benar. Sudah kita sebutkan tentang ciri orang munafik, bagaimana keadaan. Wa idza qila lahum la tusidu fil ard qalu innama muslihun. Katakan kepada mereka, jangan berbuat kerusakan di bumi muka ini. Mereka mengatakan, kami ini menginginkan kebaikan. Nah, begitu jawabannya. Ala innahum musyiduna walakin la syurun. Ketahuilah, mereka itu berbuat kerusakan. Mereka tidak merasa berbuat kerusakan. Dan adanya ma'had seperti ini, anda lihat masyarakat bisa mengambil manfaat yang sangat besar. Hadis Malik bin Muhayyib Hubairah, man muslimin yamutu fasalla alaihi arba'una rajulan la yusriku billah illa syufi'u. Tidak ada seorang muslim yang meninggal kemudian disolatkan oleh 40 orang yang tidak melakukan kesyirikan kecuali diberikan syafaat. Ini keberuntungan. Kampung ini misalnya ada seorang meninggal disolatkan oleh orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan, 40 orang yang belajar tauhid akan diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keuntungan yang sangat besar. Demikian pula orang tua yang nanti anak-anaknya hafal Quran akan diberikan perhiasan yang sangat indah. Haji Buraidah wal Hakim. Ya qul anna hadha, dari mana ini? Qala bihifdzi wa laqitikmal Quran. Dikatakan ini adalah sebabnya anakmu itu hafal Al-Quran. Kebenaran yang besar bagi orang tua. Nanti yang yaumul kiamah akan mendapatkan mahkota yang sangat indah, pakaian-pakaian yang indah. Haisa bin Mu'al Juhani an abih, man qala Al-Quran wa amila bihi al-basawwaida itajan yaumul kiamah dhu asam min dawu syams. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka nanti yaumul kiamah Allah akan memberikan mahkota kepada orang tuanya. Yang mahkota itu lebih bagus sinarnya daripada sinar matahari. Kalau mungkin kita mendidik anak kita sendiri, belum tentu mau belajar. Iya Banda. Belum tentu mau belajar, adanya mahad, anaknya bisa belajar. Kalau orang tuanya sendiri yang mengajar, belum tentu mau belajar. Apalagi orang tuanya tidak bisa baca Quran. Quran aja tidak bisa baca. Hafalannya Allah alam seberapa hafalannya. Mencetak generasi yang hafal Quran ini berat. Kalau seandainya itu dididik sendiri, mungkin seharian penuh tidak bisa kerja. Anaknya kesana kemari, nak karu-karuan. Seharusnya berterima kasih kepada pengajar-pengajar yang telah mendidik anaknya. Jadi anak yang baik bisa hafal Quran misalnya. Terima kasih. Karena kalau diukur dari sisi atau nilai uang yang harus diberikan itu tidak sepadan sama sekali. Teman-teman kita di Jakarta itu dulu Makhrus Ali dari Kediri itu, Pak. Nah, itu di zaman ketika kita masih aktif dalam an-naghamat, lagu-lagu dalam Al-Qur'an. Hampir tiap hari undangan itu. Nah, kalau hanya ingin nyari duit, undangan. Waktu itu dapat 70.000. Nah, tidak minta jadi masalah, selama tidak memberikan tarif. Nah, termasuk yang paling berhak untuk upah adalah mengajarkan Al-Quran. Dalilnya jelas. Jadi kalau dulu tinggal melipatkan aja kali sekitar 15 itu berapa? Ya, sejuta lebih dinilai sekarang. Itu sekali qiraah. Jadi kalau misalnya setiap tanggalan itu jadi merah semuanya, artinya itu tanggalan tiap hari ada undangan. Berapa itu? Nah, dulu kita juga pernah merasakan di Ponorogo itu, apalagi musim-musim Idul Adha. Sudah itu undangan. Nah, kadang tanggal merah semua. Nah, itu tanggal undangan, bukan tanggal merah libur. Nah. Jadi kalau hanya sekedar mencari uang, kalian ngursus di Jakarta, khusus ngajar Quran, itu luar biasa. Kalau ingin hanya nyari duit saja, luar biasa. Makanya di sini tidak sebanding kalau kalian harus memberikan kebaikan kepada yang pengajar di sini. Tidak sebanding sama sekali. Makan coba dinilai itu. Dalam sebulan berapa kalau dinilai. Ya, seharusnya berterima kasih kepada para pengajar. Jangan justru menjelek-jelekkan pengajar, kurang ini, kurang itu. Coba kalian terjun sendiri, bisa apa enggak? Kalau sekedar supporter itu gampang. Tendang sini, tendang situ. Wah, nah begitu. Suruh main sendiri, baru main sudah jatuh kakinya, ya. Nah, gampang ini jadi apa? Penonton sepak bola itu gampang sekali. Suruh masuk, enggak bisa. Nah, dalam dakwah juga demikian. Jangan dikira itu remeh dalam masalah dakwah, dibutuhkan kontinu. Coba tiap hari. Kalian di sini para pengajarnya harus duduk dari subuh sampai jam 6. Bisa apa enggak? Nanti belajar lagi jam 8 sampai jam 10. Kan mendingan di warung kopi ya, enggak ngobrol. Nah, kesana kemarin enak. Duduknya pun duduk dengan jigang. Nah, ya enggak? Kalau ada perempuan lewat bisa dilihat. Kan begitu. Jadi komentar adalah perkara yang mudah. Coba Damat misalnya. Damatnya demikian mengatur ribuan santri. Kritikan dari sana sini. Ini kalau seandainya diatur, wah itu akan bagus. Nah. Karena suruh ngurus anaknya sendiri aja tidak mampu. Anaknya sendiri baru 5 mungkin atau 3 sudah bingung. Ya enggak, harus nyari pembantu, harus. Ini baru 5 anak. Bagaimana kalau anaknya itu 100 ini ya? Kalau anaknya 100 bagaimana? Ibaratnya ini adalah santri-santri, sekian banyak. Ketika tasmi pun tidak boleh ngantuk-ngantuk. Kalau gurunya ngantuk, santrinya akan ngelihat, ngelirik. Wah ini ustadznya ngantukan nih. Ah begitu. Dilihat setiap saat. Tidak boleh juga gurunya ngerokok. Kalau gurunya ngerokok, ibaratnya guru kencang berlari, murid kencang lompat tinggi, ya enggak? Nah, lebih parah lagi. Coba keutamaan yang lainnya. Nah, dengan adanya ma'at seperti ini, salat berjamaah, salat rajul, ma'ar rajulain, azka indallah min salati ar-rajul ma'ar rajul. selainnya seorang bersama dua orang itu lebih suci, lebih baik pahalanya di sisi Allah daripada salat seorang dengan orang lain, dengan niat salatnya dua orang dengan tiga orang. Pahalanya lebih besar mana? Lebih besar tiga orang. Semakin banyak jamaahnya, semakin banyak pahalanya. Coba kalau di ma'had sini tidak ada apa, tidak ada pondok seperti ini, masih tidak ada ma'hadnya, mungkin nyari mu'adzin aja sulit. Kayak dulu nyari mu'adzin sulit, sudah apa isinya gelap, tidak ada yang adzan. Salat jamaah paling lima orang, pahalanya lebih sedikit lagi. Makanya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka dengan nikmat Rabbmu hendaknya engkau berusaha untuk menyebutnya. La in syakartum la azidannakum. Maka yang bersyukur aku akan tambah nikmat kami untuk kalian. Harus banyak-banyak bersyukur. Juga mungkin orang-orang yang jual pentol di sini. Nah, tambah laris ya, enggak? Tambah laris. Nah, desa sini juga semakin terkenal. Coba ini kalau ke Mas Pati itu, boro-boro, sampung-sampung, nah, gitu. Ada yang boro, ada yang sampung. Terkenal sampung, padahal sebelumnya tidak terkenal sama sekali. Ojek mau kemana Mas? Mau ke sampung? Ya langsung. Nah, ke sampung. Yang dituju bukan sampung Ponorogo, bukan sampung Madura, tapi sampung sini. Nah, walaupun juga ada ojek yang masih salah, tapi itu jarang. Kecuali nanti ojek yang dari Madiun sana. Desa pun juga mendapat kebaikan-kebaikan. Namanya semakin harum. Makanya jangan dikotori dengan olahnya orang-orang tidak bertanggung jawab. Kenikmatan dakwah di sana sini untuk melihat para pengajar yang ada di sini atau murid-murid yang ada di sini, rata-rata itu seluruh menyebar seluruh Indonesia. Di Lamongan ada pengajar dari sini. Di Bahkan juga ada pengajar dari sini. Di Jombang ada pengajar dari sini. Nah, di tempat-tempat yang lain, bahkan di tempat Lukmaniyun, banyak sekali pengajar-pengajar dari sini, apa, dari sini belajarnya Al-Qur'anul Karim. Tentunya orang-orang itu andil untuk kebaikan ma'had ini akan mendapatkan pahala. Lain halnya dengan orang-orang yang merorong dakwah, mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala, berlipat ganda nanti. Qalilun min ibadiy asy-syakur. Sedikit sekali hamba-Ku yang bersyukur. Laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah jannatan ayyamini wa syimal. Sungguh para kaum Saba' itu ada tanda-tanda rumah-rumah mereka ini. Jannatan ayyamini wa syimal, dua kebun dari kanan dan kirinya, kebun-kebun yang indah. Qulu min rizqi rabbikum waskurulah, makalah dari rizki Rabb kalian dan bersyukurlah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Faradu, mereka berpaling. Farsalna alaihim sailal arim, maka kami kirim dengan banjir yang besar yang menjebol bendungan yang ada di sana di Yaman. Badalnahum jannatayhim jannatayn, kami ganti dua kebun mereka itu dengan dua kebun juga. Zawata yukulin khamtin wa asil wa syai'in min sidrin qalil. Dengan apa? Dengan pohon-pohon yang menghasilkan buah-buahnya pahit, dan pohon asil yaitu cemara tidak ada buahnya. Wa syai'in min sidrin qalil, dan sedikit dari pohon sidr, buahnya kecil, isinya nah besar, yang diambil sedikit sekali. Kalau makan banyak-banyak bisa mencret. Nah, itu jadi buah sidr itu. Di depan ini alhamdulillah tidak buah. Kalau buah untuk rebutan itu. Nah, jadi untuk rukyah aja sudah. Kalau seandainya buah ada yang kuning, wah itu santri tiap hari mungkin menek itu. Nah, naik nyari buah sidr. Rasanya kadang kayak apel, kadang kayak pisang rasanya, tergantung. Nah, Allah ganti. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fasaku fiha faqa'al qaul fadammarnaha tadmira. Dan kami jika menghendaki untuk menghancurkan suatu kampung, kami perintahkan orang-orang yang duduk di teras atas melakukan apa? Melakukan kefasikan. Orang-orang yang dianggap penting melakukan kefasikan-kefasikan, membuat keonaran, melanggar peraturan-peraturan agama. Setelah itu mereka pantas untuk mendapatkan azab Allah SWT. Kemudian kami hancurkan dengan sehancur-hancurnya. Makanya hendaknya ini syukuri nikmat yang ada. Alhamdulillah, kita juga punya anak, bisa masuk di TK, bisa belajar. Kalau kita dia sendiri belum tentu mau belajar itu. Disuruh makan aja sulit. Belajar kesulitan. Nah, jadi banyak manfaatnya. Orang-orang yang meninggal dunia, kalau nanti seandainya kita meninggal disolatkan oleh kalian, insyaAllah bagus. Nah, demikian pula nanti sholat berjamaah. Semakin banyak jamaahnya, semakin banyak pahalanya. Makanya Adam tetap senang di sini, ya, karena pahalanya lebih banyak, tahu dia. Nah, tapi insyaAllah kita larang, tidak boleh lagi. Nah, karena membuat kerusakan, biar sholat di tempat lain, di masjid aku menggetarkan, tidak apa-apa. Nah, apabila kita berpegang teguh kepada sunnah, mendapat tantangan dari keluarga, masyarakat tempat tinggal. Kalau bisa berdakwah, bersabar di kampungnya lebih baik. Tapi kalau tidak bisa, hijrah, ya tidak. In arti wasya, sehingga bumi ku luas. Ibaratnya seperti orang jamaah tabligh, kalau kalian itu di kampung dianggap ketela kecil, nanti kalau di kota ketela kecil pun laku, ya tidak. Ya, itu ibaratnya. Di desa mungkin ketela yang kecil-kecil itu dibuang. Tapi ini kalau ada yang diambil kemudian jual di kota, karena di kota itu jarang ketela, nah, maka akan laku juga. Kayak nah, di sini mungkin hanya sekedar santri ngantuan. Nah, ngantuan di sini. Tapi kalau keluar mungkin bisa, masya Allah ini Syekh Kabir. Walaupun di sini ngantuan. Nah, bisa jadi. Nah, apakah berdoa di samping kuburan? Kuburan bukan untuk demikian. Tapi mendoakan ketika mau masuk tidak jadi masalah. Walaupun kami mendoakan dari rumah-rumah kalian akan sampai dengan izin Allah SWT. Maka doakan Allah maghfir muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Doanya Allah ampuni dosa orang muslimin muslimat wal mu'minin mu'minat, baik yang hidup ataupun yang mati. Doakan sampai. Kalau tidak sampai, untuk apa kita salat jenazah? Ya tidak. Kalau tidak sampai doanya kepada orang yang mati, untuk apa kita salat jenazah? Rasulullah memerintahkan untuk sholat jenazah. Seorang yang mandi janabah di pertengahan mandinya, dia BAB, apakah mandinya tetap sah? Mandinya tetap sah. Mengusahakan itu diurutkan sebenarnya, diurutkan. Jadi mandi dulu sempurna, saya itu mau BAB, jadi ini masalah. Atau BAB dulu baru mandi. Begitu, jangan mandi sambil BAB. Apa hukumnya berzina dengan istri orang? Hukumnya haram. Nah, dan juga apakah terima amalannya? Kalau terus menerus berzina, termasuk yang menjadikan masuk neraka. Nah, wasyaih zan, sudah tua masih berzina. Kalau dosa besar, takah masyiatillah. Kalau Allah kehendaki, Allah azab, Allah kehendaki, Allah ampuni. Apa dalil boleh memberikan zakat kepada anaknya? Ini dalilnya, baru kita baca bagaimana. Nah. Dalilnya di sini, Ma'an bin Yazid mendapatkan sedekah dari siapa? Dari ayahnya. Nah, dan juga tadi hadis Abdullah bin Mas'ud. Kisah Zainab, istrinya memberikan zakat kepada suaminya. Baik, bila hunak.